Kan, rinciannya dan juga i'rabnya. Sekarang kita masuk ke fa'il yang mudmar. Enggak sulit insyaallah, mudah. Wal mudmaru 12. Nahwu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Adapun fa'il yang mudmar, maka ada 12. Contohnya ungkapanmu darabtu. Ya, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabna. Ya, hafal. Ya, coba dibaca. Wal mudmaru itna asyara. Baca yang keras. Wal mudmaru itna asyara. Ya. Nahu qawlika. Ya, terus. Darabtu, wa darabna, darabta, darabti, wa darabtuma, wa darabtum, wa darabtunna, wa daraba. Ada yang hafal? Sekali baca hafal. Wal mudmar itna asyara. Nahu qawlika. Coba. Hafal? Mudah kan? Ada yang hafal? Wal mudmaru itna asyara. Nahu qawlika. Jadi dimulai dari dhamir mutakallim. Darabtu, darabna. Kemudian dilanjutkan dengan dhamir apa? Mukhatab. Yang darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Kemudian dilanjutkan dengan dhamir ghaib. Daraba, darabat. Daraba, darabu, darabna. Mudah ya. Coba di Arab. Ahrana, darabtu. Fi'lun wa fa'il. Ya, fi'lun wa fa'il. Bidomiri Ya, terus. Jadi darabtu fi'lun wa fa'il darab fi'il madhi mabni 'ala as-sukun ittisalihi bi dhamiri ya. Ya. Dhamiru muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli raf'in fa'il. Ya, lanjut. Darabna 'arib. Ya rab darabna. Ya, fi'lun madhi ndas. Ya. La mahala lahu. Ya. Na. Dhamir muttasil. Mabni. Ya. Si mahali. Fa'il. Darabta. Arif. Darab. Cepat. Ya. Ya. Darabti. Arif. Darab. Barfi. Darabti. Ya. Sigaskan aja lanjut. Darabti. Arif. Darab. Ya. Irabnya gimana? Darabti. Antum. La mahala lahu. Ya. Kalau mau lengkap. Ya, boleh dikasih terangan lanjutan. Terus. Atta. Atta. Dhamir. Ya. Si mahali. Si mahali rof. Rofain. Fa. Fa'il. Darabtuma. Darabtuma. Darabtuma. Fi'il. Fi'il. Ya. Darab. Fi'il. Nadi. Makmina sukun. Bikisalihi. Bidam diri rafin. Bikaharrik. Ya. Makmina rafin. Ya. La mahala lahu minal. Ya Rab. Atta. Atta. Dhamir mutasil. Makmina dhamma. Ya. Al-mim lil imad. Jadi mimnya untuk sandaran. Sandarannya alif. Kemudian al-alif alamatu tasniyah. Jadi dhamirnya ya sebenarnya hanya ta saja. Mimnya untuk sandaran alif. Kemudian alifnya untuk apa? Menunjukkan fa'ilnya itu mutsanna. Darabtum. Ya Rab. Darabtum. Darabtum fi'lun wa fa'il. Darab. Bisa? Darabtum. Darabtum fi'il wa fa'il. Ya. Darab fi'il madhi mabni 'ala sukun. Ya, fi'lun madh. Ya, kalau fi'lun madhin, ya. Fi'lun madh mabni 'ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Bitawil. Jadi gini, darabt ya fi'lun madhin mabni 'ala sukun. Ya, li ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. La mahala lahu min al-i'rab. Ya, kalau disebut juga enggak apa-apa itu yang kedua. Kemudian apa? Ya, alam bama fi fa'il mim alamatul ya alamatul jama' darabtul ma fi'luna fa'il ya ya fi'lun fi'lun madin jadi bentukannya tuh sifat mausuf fi'lun madin bukan fi'lul madi ya fi'lun madi fi'lun madin atau kalau dibentukin fi'lun mad ya fi'lun mad ya ya mabni ya la mahala lahu lah saja la mahala min al-i'rab ya ta dhamir mutasil ya mabni ala dhamma ya fi mahali rafin ya fa sebagai apa fa fa'il nun nun apa alamatu jam'il inas ya alamah jam'il inas tanda jam'il mu'anas boroba fi'lun mad mabni ala fa'l la mahalla min al-i'rab ya ya darabatu ya fa fa'iluhu tamir mustatir taqdiruhu huwa ya darabat darabat daraba fi'lun madin mabni ala fa'l la mahalla min al-i'rab atta ta'ut ta'nis sakinah ya فاعله فاعله ضمير مستتر فيه فيه جوازا تقديره ضرب يا ضرب ضرب فعل ماض مبني على الفتح على الفتح يا لا محل له الالف ضمير ضمير مستتر مبني على سكون في محل رفع فاعل ضرب ya ya ya alif lil fariqa darabna ya ya la mahalla lahu ya nun dhamir muttasil mabni ya fi mahalli apa rafin fa'il ah gitu ya وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو والآن نعرفك أنه على 12 نوعا وذلك لأنه إما أن يدل على متكلم وإما أن يدل على مخاطب وإما أن يدل على غائب سيكتغن قطع الشارح قد عرفت فيما تقدم engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat المضمر ما هو tentang dhamir apa itu dhamir Wal'ana dan sekarang nu'arifuka akan kami kenalkan kepadamu annahu bahwasanya dhamir itu alatsnai asyara naw'a ada 12 macam. Ya wa dzalika li'annahu yang demikian dikarenakan dhamir itu imma an yadulla 'ala mutakallimin ada kalanya menunjukkan kepada mutakallim si pembicara wa imma an yadulla 'ala mukhatabin ada kalanya menunjukkan kepada orang yang diajak bicara. Wa imman yadulla ala ghaibin dan ada kalanya dhamir itu menunjukkan kepada ghaib, orang yang tidak hadir. Walladhi yadullu ala mutakallimin yatanawwa'u ila naw'aini dan dhamir yang menunjukkan kepada pembicara itu yatanawwa' ila naw'aini terbagi kepada dua macam. Li'annahu imman yakuna al-mutakallim wahida wa imman yakuna aktsara min wahidin. Dikarenakan ya pembicara itu ada kalanya sendirian. Ada kalanya, ya, aksar min wahid, lebih dari satu. Ada kalanya si pembicara itu satu orang. Ada kalanya lebih dari satu orang. Walladhi yadullu ala mukhatabin aw ghaibin yatanawwa' kullun minhuma ila khamsati anwa'in. Adapun dhamir yang menunjukkan kepada mukhatab yang diajak bicara. Ataupun yang menunjukkan kepada ghaib. Itu juga yatanawwa'. Ya, terbagi masing-masingnya kepada 5 bagian. Berarti totalnya ada berapa? 12, ya kan? Untuk mukhatab ada berapa? 2. Untuk mukhatab. Untuk mutakallim ada 2. Untuk mukhatab ada 5. Untuk ghaib ada 5. Sehingga totalnya ada berapa? 12. Li'annahu imma an yadulla 'ala mufradin mudzakkarin, karena masing-masing dari dhamir mukhatab ataupun ghaib ada kalanya menunjukkan kepada mufrad mudzakkar. Wa imma an yadulla 'ala mufradatin muannatsah, ada kalanya menunjukkan kepada mufrad muannats. Wa imma an yadulla 'ala musannan mutlaqo, dan ada kalanya ya dia menunjukkan kepada musanna mutlak. Maksudnya apa? Mutlak sama penggunaannya baik untuk muannats ataupun mudzakkar. Ya, enggak dibedakan. Ketika apa? Musanna. Wa imma yadulla ala jam'in mudzakkarin, dan ada kalanya masing-masing dari dhamir mukhatab dan ghaib itu menunjukkan kepada jamak mudzakkar. Wa imma yadulla ala jam'in muannatsin, dan ada kalanya menunjukkan kepada jamak muannats. Fa yakunu al-majmu'u 12, sehingga ya totalnya ada 12 dhamir. Ya, 2 untuk apa? Mutakallim, 5 untuk apa? Mukhatab, 5 lagi untuk ya ghaib. Ya, di sini di dalam matan disusun sesuai dengan urutannya ya. Dharabtu, dharabna. Untuk apa ini? Hah? Mutakallim. Kemudian dharabta, dharabti, dharabtuma, dharabtum, dharabtunna untuk mukhatab. Ya. Ya, di sini kalau dharabta untuk apa? Mudzakkarnya. Dharabti untuk apa? Muannatsnya. Dharabtuma itu mutlaqo, digunakan untuk musanna muannats ataupun musanna mudzakkar. Sama ya, untuk musanna dan mudzakkarnya kalau untuk dua orang. Dharabtum untuk apa? Jamak mudzakkar, jam'un dzukur. Kalau dharabtunna jam'ul inats. Kemudian untuk yang berikutnya, dharaba dharabat, dharaba dharabu, dharabna adalah apa? Dhamir-dhamir yang digunakan untuk al-ghaibah, ya, orang yang tidak hadir. Dharaba untuk mudzakkarnya, dharabat muannatsnya, dharaba mutlak bisa digunakan untuk musanna mudzakkar atau musanna apa? Muannats. Dharabu jamak mudzakkar, dharabna jamak muannats. فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان او مؤنثا ضربت وحفظت واجتهدت. Contoh ضمير متكلم untuk satu orang مذكر atau مؤنث sama saja. Dharabtu, hafidtu, ijtahadtu. Coba di Arab secara cepat. Dharabtu bersama-sama. Dharabtu fi'lun mafa'il. Dharaba ya marad. Fi'lun ma'din mabni ala as-sukun. Ya, litisalihi bi dhamiri rafi' mutaharrik. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab. Atta dhamir mutasil mabni ala dhammah fi mahalli rafi' fa'il. Yang lainnya sama. ومثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة ضربنا حفظنا اجتهدنا. Contoh ضمير متكلم المتعدد yang berbilang, ya berbilang itu dua lebih ya. أو الواحد atau untuk satu orang, tapi dia يعظم نفسه membesarkan dirinya, memuliakan dirinya. Ya. Wa yunazziluha manzilatal jama'ah, dan dia menundukkan posisinya pada posisi jama'ah. Ya, jadi saya ulangi, yang kedua ini adalah dhamir yang digunakan untuk beberapa orang, dua atau lebih ataupun satu orang. Tapi dia membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya karena dia mungkin memiliki apa? Kedudukan, jabatan. Ataupun satu orang yang dia mewakili jama'ah yang lain gitu. Satu orang cuma dia mewakili yang lain. Ya, seperti ada rombongan yang hendak bertemu dengan mudir, ya, cuma diwakili oleh satu orang, maka dia gunakan dhamir ini. Dharabna hafizna ijtahadna. Ya, dharabna hafizna ijtahadna. Coba di Arab dharabna. Ya. Ya. Nah, dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Wa misalu dhamiril mukhatabi alwahidil mudzakkari dharabta hafidta ijtahadta. Contoh dhamir untuk seorang laki-laki yang ajak bicara adalah dharabta hafidta ijtahadta. Dan silakan kiaskan yang lainnya. Wa misalu dhamiril mukhatabati alwahidatil muannatsati dharabti hafidti wajtahadti. Contoh dhamir untuk satu orang wanita yang ajak bicara adalah dharabti hafidti wajtahadti. Silakan dikiaskan juga yang lainnya. Wa misalu dhamiril mukhatabin mukhatabaini al-isnaini muzakkaraini au muannatsataini tarabtuma hafidtuma wajtahadtuma. Contoh dhamir untuk dua orang yang diajak bicara, apakah muzakkar ataupun muannats, sama saja, tidak ada bedanya. Adalah tarabtuma hafidtuma wajtahadtuma. Kalau jalasa jadi apa? Jalasa, jalastuma. Kalau nama, nama ya namu, jadi apa? Namtuma atau nimtuma. Ya, kadang didengar seringnya nimtuma ya. Nimtu ataupun namtuma. Kalau qala, jadi apa? Qultuma. Dilihat fi'il mudhari'nya. Ya. Kalau idul fi'ilnya dhamma ya, ku gitu. Apalagi saro ya siru, apa? Sirtuma gitu. Ya. Dan silakan dikiaskan. Soma ya sumu. Sumtuma gitu. Sumta. Ya. Wa mithalu dhamiril mukhatabin min jam'i dzukur darabtum hafidtum wajtahadtum. Contoh dhamir untuk beberapa orang laki-laki yang diajak bicara ataupun untuk jamak ya muzakkar adalah darabtum hafidtum wajtahadtum. Ya, di sini yang apa benar bahwasanya dhamirnya hanya apa? Ta-nya. Adapun mim adalah apa? Sekedar tanda yang menunjukkan apa? Bahwasanya pelakunya adalah jamak ya, bukan dhamir itu sendiri. Wa mithalu dhamiril mukhatabati min jam'il muannatsat darabtunna wa hafidtunna wa ijtahadtunna. Contoh dhamir untuk beberapa orang wanita yang diajak bicara yaitu untuk jamak muannats adalah darabtunna hafidtunna wa ijtahadtunna. Ini yang menjadi dhamir apa? Ta-nya juga sama. Nunnya apa? Nunnya itu apa? Ya, hanya menunjukkan kepada muannats. Dalalah ala jam'il inas. Ataupun alamah jam'il inas. Wa mithalu dhamiril wahid al-mudzakkari al-ghaib daraba fi qawlika Muhammadun daraba akhah. Contoh dhamir untuk satu orang laki-laki yang ghaib adalah daraba pada ungkapanmu Muhammadun daraba akhah. Coba di'rab Muhammadun daraba akhah. Muhammadun sebagai mubtada. Ingat kalau ada isim yang mengawali jumlah itu bukan fa'il, tapi apa? Mubtada. Mubtada marfu. Apa yang menyebabkan marfunya? Marfun bil ib bil ibtida wa alamat raf'i ad-dhammah zahiratu ala akhirih. Daraba fi'lun madin mabni al fath la mahala lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila kembali ke mana? Muhammad akhahu. Akha i'rab apa? Maf'ulun biman mansub wa alamat nasbi al alif niyabah an li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa akha wa huwa mudhaf alha dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahalli jari mudhafun ilayhi. Ya, yang teliti ya, sudah belajar kan pernah asmaul khamsah. Wa hafidha fi qawlika, contoh yang lain adalah hafidha pada ungkapanmu Ibrahimu hafidha darsah, sama ya dengan yang sebelumnya Arabnya. Hanya saja bedanya kalau Muhammad itu munsharif, kalau Ibrahim apa? Ghair munsharif. Apa yang menghalang Ibrahim dari tanwin? Ya, kenapa tidak dikatakan Ibrahimu tapi Ibrahimu? Ada dua ilah padanya. Yang pertama ilah yang kembali kepada apa? Kembali kepada lafaz, yaitu apa? Dari ujmah, dari ajam, diambil dari bahasa ajam. Yang kedua yang kembali kepada apa? Ilah yang kembali kepada apa? Makna. Yaitu apa? Nama alamiah. Ya, alamiah dan ujmah. Alamiah dan ujmah. Wajtahada, contoh yang lain ijtahada. Ya, pada ungkapanmu Khalidun ijtahada fi amali. Khalidun ijtahada fi amali. Khalid bersungguh-sungguh pada pekerjaannya. Di sini ada fi amali jar majrur muta'alliq ya dengan ijtahada. Itunya sama Khalidun ya ramnya dengan yang sebelumnya. Ijtahada juga sama. Bedanya di sini ada fi amali jarun wa majrur muta'alliq ya muta'alliqani bi al-fi'l. Jadi kalau ada jar majrur itu ada tempat bergantungnya. Fi'il biasanya ataupun yang semakna dengan fi'il. Ya, ini disebut muta'alliq, tempat bergantungnya disebut muta'allaq di sini. Ijtahada tempat bergantungnya apa? Jar majrur. Wa mithalu dhamiril wahidatil muannatsatil ghaibah, contoh dhamir untuk satu orang wanita yang tidak hadir, kata ganti orang ketiga, satu orang perempuan, adalah dorobat fi qaulika hindun dorobat ukhtaha. Ya, hindun dorobat ukhtaha. Coba di Arab, a'ribu hindun. Mubtada mar. Ya, wa'ala, ya. Al-dhammatu zairatu ala akhiri. Ya, dorobat. Fi'il madin mabni ala. Ya, la mahala lahu minal i'rad. Atta. Ta'u ta'nis. Ya, ta'u ta'nis sakinah. Wa fa'iluhu. Tamir musadir fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'ud ila hind. Ukhtaha. Ukhtaha. Afulun bih mansub ala matnas fi. Al-fatha dhairu ala akhiri. Wahuwa mudaf alha. Tamir. Ya. Mutasil mabni ala. As-sukun fi mahali. Syarin mudafun ilai. Ya, hindun boleh ditamrin, boleh tidak. Boleh dikatakan hindun, boleh hindu. Ya. Karena dia meskipun mu'annas, tapi dia terdiri dari tiga ejaan dan tengahnya sukun. Ya. Seperti da'dun juga. Ya. Wa hafizat fi qawlika su'adu hafizat tersaha. Contoh yang lain adalah kata hafizat pada ungkapanmu. Su'adu hafizat tersaha. Ini i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Wa ijtahadat fi qawlika Zainabu ijtahadat fi amaliha. Jadi sama i'rabnya dengan yang sebelumnya. Ya. Mudah. Wa mithalu dhamiril itsnaini al-ghaibaini mudzakkaraini kana aw muannatsataini daraba fi qawlika al-muhammadani daraba bakran. Contoh dhamir untuk dua orang yang ghaib, apakah mudzakkar atau muannats, sama saja. Kalau untuk dua orang itu sama. Ya, apakah yang untuk mutakallimnya ataupun apa mukhatabnya ataupun ghaibnya. Contohnya adalah doroba pada ungkapanmu al-muhammadani doroba bakron. Al-muhammadani doroba bakron. Coba di Arab al-muhammadani. Mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi al-alif niabah li'annahu musanna wa nun iwadun al-tanwin. Ya, doroba mabni alal hat. Ya, la muhalalah min al-i'rab. Al-alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il bakran. Ya. Ala akhirih. Ya. Aitu. Au qawluka al-hindan dharabata amiran. Hirab juga al-hindan dharabata amiran. Al-hindan mubtada marfu'. Ya. Lianau musanna. Borobata. Mabni al-fat. La mahala nera. Atta. Apa? Ah, ta apa di sini? Ta utani si sakinah itu. Iya. Kenapa di fathah? Karena ada pertemuan dua sukun. Iya kan? Sukunya ada pada ta dan sukunya ada pada alif. Mungkin gak untuk dibaca ketika di sana ada pertemuan dua sukun? Sulit. Borobat. Gak bisa. Sehingga dibantu dengan apa? Fathah. Kenapa bukan kasroh? Biasanya kasroh. Ya karena yang mencocoki alif ya harokat fathah. Sebagaimana yang mencocoki ya harokat apa? Kasroh gitu. Sehingga tak i'rabnya apa? Tak utanisi sakinah. Hurrikat. Ya bil fathah. Di harokat fathah kenapa? Liltiqai as-sakinah ini. Hurrikat. Ya bil fathah liltiqai as-sakinah ini. Al-alif. Mamir. Mutasil mabni ala. Sukun fi mahal rafin fa'il amiran mafulun bih. Wa hafidha, juga contoh yang lain, hafidha pada ungkapanmu al-muhammadani hafidha darsahuma. Al-qawlika ataupun contoh yang lain adalah ungkapanmu il-al-hindani hafidhata darsahuma. Wajtahada, dan contoh yang lain ijtahada pada ungkapanmu al-bakrani ijtahada. Ataupun ungkapanmu yang lain al-zainabani ijtahadata. Ya. Bedanya apa di sini ketika untuk yang ghaib antara musanna muzakkar dan musanna mu'annas? Hah? Tak, ya. Kalau untuk musanna mu'annas itu ditambahkan padanya ta'u ta'nis. Ya, sebagaimana ketika mufradnya. Ya, dorobat. Ya, dorobata. Wa qoma. Contoh yang lain qoma. Pada ungkapanmu al-muhammadani qoma biwajibihima. Apa artinya qoma biwajibihima? Biwajibihima. Hah? Qoma biwajibihima. Al-muhammadani qoma biwajibihima. Apa terjemahannya? Dua orang Muhammad itu? Nih, jadi qoma itu pada asalnya adalah fi'il yang lazim, tidak butuh kepada maf'ul, dan dia bisa butuh kepada maf'ul dengan perantaraan apa? Huruf jar, qoma bi. Jadi maknanya bukan berdiri, tadi menegakkan ataupun mengerjakan, memberdirikan gitu loh jadinya. Ya, ataupun menegakkan ataupun mengerjakan tugas atau kewajiban keduanya. Ya, seperti contoh yang lain dalam Al-Qur'an, dhahaba, apa artinya dhahaba? Pergi. Ini lazim apa tadi? Pergi. Lazim kan? Enggak butuh maf'ul. Dia bisa butuh kepada maf'ul dengan perantaraan huruf ba. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dhahaballahu binurihim. Apa artinya? Dhahaballahu binurihim. Dhahaba bi. Kalau dhahaba pergi, memergikan, berarti menghilangkan. Ya, Allah menghilangkan dari mereka cahaya mereka, orang-orang munafik. Nah, itu. Keadaan-keadaan fi'il. Ada yang dia ya butuh kepada maf'ul tanpa bantuan apa? Huruf jar. Ada juga yang butuh kepada maf'ul dengan perantaraan huruf jar. Sehingga kalau antum terjemahkan Dua Muhammad berdiri, ya biwajibihima, dengan tugas-tugasnya enggak pas ini. Au qaulika al-hindani qawmata biwajibihima. Atau ungkapanmu dua Hindun itu ya telah mengerjakan, menegakkan kewajiban duanya. Wa mithalu dhamiril ghaibaini min jam'i dzukur, contoh dhamir ghaib untuk jamak muzakkar adalah darabu pada ungkapanmu ar-rijalu darabu a'da'ahum. Ya, ar-rijalu darabu a'da'ahum, kaum laki-laki itu memukul musuh-musuh mereka. Coba di Arab ar-rijalu. Ya. Darabu perlu enggak dikatakan li anahu jamu taksir ar-rijalu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi'i dhammah zahiru ala akhiri annahu jamu taksir, perlu enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena dia i'rabnya pada asal. Ya enggak perlu. Yang keluar dari asal itu ditanyakan gitu. Seperti yang i'rabnya dengan alif, wawu. Kenapa? I'rabnya keluar dari asalnya. Adapun yang sudah di atas asalnya dalam i'rab enggak perlu ditanyakan. Ya darabu fi'il madhin mabni 'ala dhammah. Ya, la mahala lahu min al-i'rab. Al-wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al-alif lil fariqah. A'da'ahum, a'da'ahum. Maqulun bih. Alam atas bih. Al-fathah. Wa huwa mudhaf ha. Dhamir muttasil mabni 'ala dhammah fi mahalli jarri mudhafin lil mim. Alamatul jam'. A'da, jamak dari apa? A'da. Hah? A'da'un. Jamak dari apa? Mufradnya apa? Aduun. Aduun. Ya. Wa hafidhu, contoh yang lain, hafidhu pada ungkapanmu. At-talamidhu hafidhu durusahum. Ini i'rabnya juga sama. Wa ijtahada pada ungkapanmu. At-talamidhu ijtahadu. Mudah ya, sehingga tidak apa-apa, kita selesaikan. Wa mithalu dhamiri ghaibati min jam'il inasi dorobna. Min nahmi qawlika al-fatayatu dorobna aduwatihinna. Contoh dhamir untuk beberapa orang wanita yang ghaib adalah nun ya. Pada contoh dorobna, pada ungkapanmu al-fatayatu dorobna aduwatihinna. Ya, para pemudi itu memukul musuh-musuh mereka. Ya, di Arab al-fatayatu ya mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi adhamatu dhahiratu ala akhiri. Dorobna fi'lun wa fa'il. Ya, fi'l mafa'il darab, fi'l madin mabni 'ala as-sukun. La mahala lahu min al-i'rab. Ya, boleh juga ditambahkan litisalih bi dhamir rafi' mutaharrik. Nun. Ya, nun dhamir nun ismah dhamir muttasil mabni 'ala fath fi mahalli rafi' fa'il. Aduwatihinna, aduwat. Maf'ulun bi man wa 'alamatu nasbi al-kasrah. Niyabah an al-fathah li'annahu jam'ul manasi salim. Ha. Wahuwa aduwat. Wahuwa mudhaf. Al-ha dhamir muttasil mabni ala al-kasr fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Nun alamatu jam'il inas. Nunnya. Ya. Al-fatayatu jama' tadi apa? Al-fatayatu itu jama' apa itu namanya? Manasi salim ya. Mufradnya apa? Al-fatatu. Ya. Kalau al-fityatu itu mufradnya apa? Al-fata. Ya, al-fata, al-fityah. Innahum fityatun amanu, ya. Beda ya. Meskipun akhirnya ta itu muzakkar fityah. Ya, Allah berfirman tentang ashabul kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kemudian wa kadza hafidna, contoh yang lain adalah hafidna pada ungkapanmu an-nisa'u hafidna amanatihinna, sama i'rabnya. Wa kadza ijtahadna min nahwi qawlika al-banatu ijtahadna, sama juga. Wa kullu hadhihi anwa'a wa kullu hadhil anwa' al-ithnai 'ashara as-sabiqati yusamma ad-dhamira fiha yusamma ad-dhamiru fiha ad-dhamira al-muttasila. Ya. Semua dari 12 macam ini, ya, dhamir padanya itu disebut dengan dhamir muttasil. Saya ulangi, kullu hadhil anwa', setiap dari macam yang 12 yang telah lewat ini, dhamir-dhamir yang ada padanya, ya, pada contoh-contoh tersebut adalah apa? Dhamir muttasil. Ya, tadi pada contoh 12 yang disebutkan dalam apa? Matan itu ya. Darabtu, darabna dan seterusnya. Ya. Wa ta'rifuhu, dan definisi dari dhamir muttasil, ah, ini perlu dihafalkan nih. Annahu huwa alladhi la yubtada bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Dhamir muttasil definisinya adalah dhamir yang tidak bisa kalam itu dimulai dengannya. Ya, seperti tu doroba, enggak boleh. Iya kan? Tu doroba. Ataupun tu qaimun, ya enggak bisa. Wa la yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar, dan tidak boleh dhamir muttasil ini jatuh setelah illa dalam keadaan bisa memilih, dalam keadaan tidak terpaksa. Sehingga tidak boleh dikatakan ma doroba illa tu, enggak boleh. Illa ana makanya munfasil. Tapi kalau kepepet dalam syair ya boleh, yang namanya kepepet. Ya ad-daruroh tajribu taisir. Ya kalau mendesak ya menyebabkan apa? Ada yang kemudahan. Ya, tidak bisa jatuh setelah illa. Ya, ketika dalam keadaan bisa memilih gitu loh. Ya. Sehingga tidak boleh mengatakan ma daraba Muhammadan, tidak ada yang mukul Muhammad illa tu, ya enggak boleh. Kenapa tu mutasil itu? Yang namanya mutasil enggak boleh datang setelah illa gitu. Kecuali darurat syair. Kalau demikian apa yang digunakan dari dhamir? Ya dhamir munfasil. Ma daraba Muhammadan illa ana gitu. Paham itu definisi apa? Dhamir muttasil yaitu dhamir yang tidak bisa diawali dengannya kalam dan tidak bisa jatuh setelah apa? Illa dalam keadaan bisa memilih. Dalam keadaan ada pilihan untuk kita mengambil dhamir munfasil. Ya. Nih, ada contohnya dalam syair gitu ya, yang darurat sifatnya. Dalam bait syair disebutkan a'udzu birabbil arsy min fi'atin baghat 'alayya. Famali audu illahu iwabu, ya, famali iwabun illahu nasiru, ya, itu illahu di sini kan, ya, illahu pakainya dhamir muttasil, ini darurat, ya, syair. Kemudian wa mithluha ya'ti fi naw'in akhar min ad-dhamir yusamma ad-dhamira al-munfasila wa huwa alladhi yubtala bihi wa yubtala bihi wa yaqa' ba'da illa fi halati al-ikhtiyar taqul ma daraba illa ana wa ma daraba illa nahnu. Enggak apa-apa ya, selesaikan ya. Masih ringan kan bahasanya kan? Ya, dan yang semisal dengan dhamir tadi mutasil datang di sana dhamir yang lain yang itu disebut dengan dhamir munfasil. Ya, kalau dari namanya mutasil bersambung ya. Kalau munfasil apa? Terpisah. Ya, terpisah dari fi'il. Wa huwa alladhi yubtada bihi. Dhamir munfasil definisinya adalah dhamir yang bisa diawali dengannya kalam. Seperti ana Muhammadun, anta Khalidun. Wa huwa alladhi yubtada bih. Dhamir yang bisa diawali dengannya kalam. Wa yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar, dan bisa jatuh setelah illa. Ya, dalam kondisi bisa memilih. Ma daraba ataupun ma nama illa ana. Tidak ada yang tidur kecuali saya, gitu kan. Tapi kalau darurat terkadang harusnya munfasil jadi mutasil ini pakainya yang darurat kadang. Taqulu, engkau katakan ma daraba illa ana, itu kan ma daraba illa nahnu. Ini mudah insyaallah dihafalkan ya definisi tentang dhamir tadi mutasil dan munfasil. Wa ma daraba illa anta, i'rabnya mudah. I'rabnya mudah. Ya ma apa? Nafiyah daraba fil madin. Ya mabni al fath la mahalla lahu min al i'rab illa harfus yathna. Terus apa setelahnya itu? Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Fa'ilnya, iya kan? Ya. Dan seterusnya sama seperti itu. Ya. wa ma daraba illa anti, wa ma daraba illa antuma, dan seterusnya. Wa ma daraba illa antum, wa ma daraba illa antunna, wa ma daraba illa huwa, wa ma daraba illa hiya, wa ma daraba illa huma. Ya. Wa ma daraba illahu, sama fiilnya dalam kondisi apa? Mufrad mudzakkar. Ya. Wa ma daraba illahunna. Wa ala hadza yajri al-qiyas, dan atas dasar ini berlangsung kias, maksudnya bisa dikiaskan. Ya. Wa sayati bayanu anwa'i dhamir al-munfasil bi awsa'a min hadhihi al-isharah. Kenapa saya baca awsa'a? Akan datang penjelasan macam-macam dhamir munfasil bi awsa'a, dengan yang lebih luas, min hadhihi al-isharah, dari isyarat-isyarat yang disebutkan pada bab, ya, dari isyarat-isyarat yang disebutkan di sini. Nanti akan disebutkan secara luas di tempat yang lain. Ya, bi awsa'a min hadhihi al-isharah fi bab al-mubtada wal khabar. Akan datang penjelasan tentang macam-macam dhamir munfasil dengan yang lebih luas dari sekedar isyarat pada bab mubtada dan khabar ini. Apa, kenapa bi awsa'a? I'rabnya apa awsa'a? Eh? Ismun majrur bi alba wa alamatu jari alfat alfathah niyabah anil kasrah li'annahu lain sharif. Apa yang menghalangi asharaf wazan fi'il dengan sifat, ya, dengan sifat. Ya. Sampai di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kalau tadi ma daraba illa anta itu kan yang dhamir marfu'nya, ya. Boleh yang mansubnya juga, ma darabtu illa iyyaka gitu. Ma darabtu illa iyyaka, iyyakum dan seterusnya. Jadi dhamir munfasil itu ada yang marfu', ada yang mansub. Ya. Kalau yang mansub tadi iyana, iyaya, iyana, iyyaka, iyyakum dan seterusnya. Kalau yang marfu'nya tadi huwa, huma, hum dan seterusnya, ada 12. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, insyaallah enggak terlalu sulit, ya. Muhammadan daraba. Dengan mutada, ya. Daraba fi'il. Itu berarti bukan jumlah ain. Ya, jumlah i'rabnya nanti jumlah fi'liyah khabarnya. Jadi al-Muhammadani doroba, tadi kita belum sempurnakan, ya. Tadi al-Muhammadani doroba apa? Doroba. Doroba bakron. Kalau kita mau lengkap i'rabnya, maka kita katakan al-Muhammadani mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafihi al-alif niyabah anid dhamma li'annahu musanna. Ya, kemudian doroba. Ya, fi'lun wa fa'il, ya. Doroba fi'lun ma'adhin mabni ala al-fat. Ya, la mahala lahu minal i'rab. Al-alif. Oh ya, alif tathniyah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Bakran maf'ulun bi mansub. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dari daraba dan setelahnya fi mahall rafin khabar, gitu. Khabar. Ya. Sebelum dibahas, ya, kita, ya. Khabar jumlah sudah belum? Belum, ya, nanti insyaallah. Pada tempat, ya, kata beliau di sini. Fi awsa' min hadhihi isyarah, ya. Akan datang penjelasan tentang dhamir munfasil dalam keadaan lebih luas nanti pada bab mubtada khabar, katanya, ya. Belum, ya? Ya, insyaallah nanti pada bab, ya. Kalau jumlah fi'liyah kayak qoma zaidun berarti enggak qomu, enggak itu. Ya, kecuali tadi pada bahasanya akalunil baraghit. Akalunil baraghit. Itu pun bukan apa dhamirnya, tapi hanya tanda saja. Tanda. Ya, sebagian membawa satu riwayat hadis tuh. Ya taqabuna alaikumul malaikatu, gitu. Ya taqabuna, ada wawunya. Ada fa'ilnya kan, al malaikatu. Yang lain? Enggak ada? Silakan. Ini apa? Yang 12 nomor tadi. Iya. Yang 2 ini berarti nomor 1, ya, namanya. Yang mana contohnya? Yang doroba sama doroba. Selebihnya bersambung dengan nomor apa? Mutahari. Iya. Iya. Ya benar sih, enggak tasing juga itu nanti, insyaallah. Pokoknya sementara kayak gitu dulu, biar enggak bercabang. Ya. Kalau dhamir mustatir masuknya muttasil. Ya, yang mustatir masuk muttasil. Kayak daraba, marabat itu kan mustatir, masuk muttasil. Ya. Demikian kata mereka, kalau mustatir maksudnya muttasil, masuknya muttasil. Meskipun kalau ditakdirkan tentunya munfasil, ya. Tapi kalau mustatir dikatakan muttasil. Ya. Yang lain enggak ada? Ada yang belum paham? Abu Alfi? Harus banyak Latin Eropa, ya. Kalau enggak ada kita akhiri sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ilaha illallah, ta'awwadzu billahi wa atubu ilaikum. Assalamualaikum.